pelajaran akta wattawa Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapat fasal hifdzul lisan anil kalam fil muharramat, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang muharramat. Di antara pos yang akan menjaga keteguhan hati sehingga rajanya tetap hebat dan betul-betul kerajaannya tetap yakni muncrat, istananya megah, di antara pos penjaganya adalah lisan. Yang kalau lisan betul-betul menjadi pos penjagaan yang kokoh, tidak bisa dijebol oleh syaitan, maka betul kerajaan hatinya akan betul-betul kerajaan yang teguh, yang hebat. Nah, syaitan berusaha untuk membobol pos lisan ini. Thumma yaqul, kemudian syaitan mengatakan, qumu ala thughril lisan, tegaklah kalian untuk menjaga pos lisan ini. Maksudnya betul-betul rusaknya pos lisan ini rawatan betul. Jangan sampai pos lisan sudah dikuasai syaitan, yang syaitan bilang kepada pasukannya itu, pos lisan yang sudah kamu kuasai ini betul-betul jagain, jangan sampai nanti menjadi baik lagi. Fa'inna utuhrul a'bon, karena lisan ini adalah pos penjagaan yang sangat agung. Wa waqibatul malik, dan pos lisan ini termasuk diantara yaitu tanda kekuasaan raja. Jadi kalau posnya ini hebat, rajanya juga akan menjadi ini hebat. Fa'juru 'alaihi min al-kalam ma yadhurruhu wa la yanfa'u, jadikan lisannya itu selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang membahayakan, jangan sampai lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Ini wasiatnya iblis kepada pasukannya supaya mereka betul-betul menjadikan lisannya orang itu selalu yang keluar yang madharat, yang membahayakan pemiliknya. Jangan sampai lisannya sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Wamnahu, dan tahanlah lisan itu. Ayajriya alaihi syai'un mimma yanfa'uhu, jangan sampai lisannya itu dia melakukan sesuatu yang memberikan manfaat. Min dikrillah, jangan sampai lisannya itu sempat berdikir kepada Allah. Dikirnya itu dunia aja, duit, duit, duit, atau jabatan, pangkat, pangkat, pangkat, sehingga lisannya itu kemana-mana dikirnya itu hanya dunia dan dunia yang melalaikan semuanya. Atau tentang kotoran-kotoran, maksiat-maksiat, sehingga omongannya ngobrol di mana-mana ketemu gabrus itu kalau enggak dunia, barang maksiat, barang sia-sia, sehingga omongannya omongan yang sama sekali tidak ada zikrullahnya. Wastighfari, dan jangan sampai lisannya itu sempat mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, yang kalau yang diajarkan Nabi, lisan itu rotoban bidikrillah. Jangan sampai lisan Anda kering dari zikir kepada Allah, jadikan lisannya selalu basah, rotoban basah, sehingga lisannya itu terus berzikir kepada Allah. Yun ngapunten sekalian, para ulama kita memberikan contoh, kalau tidak sedang dipakai, kalau tidak sedang pakai, dipakai tarinya itu nopo nembe dahar, nopo nembe ngunjuk, nopo nembe dia berbincang-bincang yang bermanfaat atau mengajar atau dakwah, itu kalau lisannya itu nembe enggak kepake, nganggur ngoten niku, itu praktek salaf kita itu mereka menjadikan lisannya rotoban bidikillah, itu basah. dengan zikir kepada Allah subhanallahu bihamdi kalih melaku isballahu bihamdi la ilallah wa la hala wa la quwwata illa billah. Intinya bagaimana lisan itu selalu basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walik kali syaitan, karena syaitan jangan sampai lisannya itu dia mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Dan juga kalau Nabi mengajarkan supaya banyak-banyak istighfar, terus mengucapkan istighfar di mana saja. Mudah-mudahan kita catatannya nanti banyak sekali kalimat istighfarnya yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa tilawati kitabi, jangan dipasih kesempatan lisannya itu baca kitab. Jangan sampai lisannya itu disempatkan atau dia sempat baca kitab. Kalau dia baca yang lain-lain aja, jangan kitab. Wa nasihati ibadih, jangan sampai lisannya itu menasihati hamba-hamba Allah. Hendaknya dijauhkan lisan yang menasihati hamba-hamba Allah, diam aja enggak usah menasihati. Wa takallumi bil ilmi nafi', jangan sampai lisan berbicara tentang ilmu yang bermanfaat. Bicara saja ilmu-ilmu yang ya ini enggak ada manfaatnya. Wa yakunu lakum fi hadha astukhri amrani adhiman la tubaluna bi ayyihima dhafartum. Dan kalian, untuk kalian wahai para pasukan-pasukan syaitan, terhadap pos lisan ini kalian punya dua perkara besar. Dan jangan kamu pedulikan di antara dua itu mana yang kalian beruntung. Apa itu dua perkara besar yang merupakan keuntungan bagi syaitan dan para koleganya? Baik, kalau dia terjatuh ke nomor satu ya untung, ke nomor dua ya untung, atau dua-duanya dia untung semuanya. Ahaduhuma, yang pertama, at-takallumu bil batil, cacat lisan itu satu, ngomongnya itu barang batil. Jadi lisan itu omongannya itu kebatilan. Tapi nyun ngapunten, syaitan akan mentasyin la uzayyinanna lahu. Syaitan akan menghias-hiasi omongan batilnya niku oleh syaitan, disulap kayak-kayak dia sedang melakukan omongan yang bagus, sehingga tambah kemercet, tambah mumpluk, dia tambah semangat berbicara kebatilan-kebatilan tersebut. Apalagi kalau dia bicara kebatilan, tambah dikeplohi sama orang, tambah disemangati syaitan-syaitan yang lainnya, tambah menyemangati, sehingga dia tambah ini merasa hebat dan merasa besar dengan omongannya itu, padahal omongannya itu batil. Fa innal mutakallima bil batil akhun min ikhwanikum, karena sungguhnya orang yang berbicara dengan kebatilan itu adalah saudara kalian. Wa min jundikum wa akwanikum, dan dia termasuk tentara kalian dan penolong-penolong kalian. Maka jadikan manusia itu bagaimana mereka selalu omongannya kebatilan-kebatilan. Jangan sampai dia ngomong barang-barang yang hak. Kalau Nabi kita justru mengajarkannya, pribun, kul khairan, maka ayyuminu billahi wa bil akhir fa fal yaqul khairan au liyasmur. Nek ngomong-ngomong ingkang sae, nek mboten saged ngomong sae nggih meneng, niku ingkang badhe nyelametaken. Ning syaitan mboten, nek ngomong-ngomong sing batil, nek raiso ngomong batil ya meneng dari barang yang hak. Ini adalah syaitan yang mengajarkannya demikian. Wasani, yang kedua, as-sukutu anil haq, diam dari barang yang hak. Sehingga harusnya itu lisan ngomong, lisan membela, lisan menjelaskan, lisan menyebarkan, lisan mengingkari, karena itu perkara yang hak. Tapi oleh syaitan supaya diam, jangan sampai ada orang dengar barang yang hak. Sehingga bagaimana dia membisu dari barang yang hak, kemudian dia ngecuprus dalam perkara barang yang batil, sehingga yang tersebar itu kebatilan dan kebatilan, itu melalui pintu lisan. Fa inna sa'ita 'anil haq akhun lakum ahras. Karena sungguhnya orang yang diam dari barang yang hak itu saudara kalian yang bisu. Saudara kalian yang bisu. Syaitan bisu. Kama annal awwal akhun nathiq. Sebagaimana yang pertama nomor satu bicara yang batil itu adalah saudara kalian yang nathiq. Saudara setan yang berbicara. Warubama kanal akhostani. Boleh jadi saudara yang kedua yang diam dari perkara yang hak, dia sehingga dia membisu dari perkara hak. Ayo ngomong, kudunya ngomong, diam aja malah. Dia gak membela, sehingga orang gak dengar barang yang hak. Orang gak mendapatkan suara al-hak, tidak mendapatkan suara orang yang membela barang yang hak, membisu dari barang yang hak, mengingkari, tidak mengingkari barang hak. Boleh jadi saudara yang kedua yang membisu dari al-hak ini lebih bermanfaat katanya. Kanal akhathani anfa akhawatikum lakum. Boleh jadi yang saudara kedua yang saudara yang kedua yang membisu dari yang hak itu boleh jadi saudara kalian bermanfaat bagi kalian. Amma samitu maqalan nasi. Tidakkah kamu mendengar, kalian mendengar perkataan juru nasihat? Ini perkataan salaf nih. Al-mutakallimu bil batil syaitanun natiqun. Orang yang berbicara kebatilan itu syaitan yang natiq, syaitan yang bicara. Wasakitu anil haq syaitanun ahras. Orang yang diam dari perkara yang hak itu syaitan yang bisu. Sehingga kalau dia ngomong itu kebatilan, kalau dia diem mendiamkan dari barang yang hak, sehingga diemnya adalah batil, ngomongnya adalah batil. Faribat aribat ala hada sukri. Jaga-jaga, betul-betul pertahankan pos-pos ini, pos lisan ini jaga, kata syaitan kepada teman-temannya. Ayyatakallama bihaqqin aw yumsika 'anil batil. Jaga betul, jangan sampai lisannya sempat berbicara yang hak, dan jangan tahanlah dia agar betul mereka ini senantiasa dalam kebatilan. Wa zayyinu lahu takallama bil batil bi kulli tariqin. Hiasilah untuk dia, indah-indahkanlah untuk orang yang berbicara ini, pembicaraan batilnya itu hiasi bi kulli tariqin dengan segala cara. Terus pokoknya usahakan bagaimana caranya bicaranya yang batil itu dia betul-betul tambah mantap, tambah yakin, tambah semangat, tambah dia memandang itu omongannya itu omongan yang jos. Wa khawwifuhu minat takallumi bil haqqi bi kulli tariqin. Dan takut-takutilah dari ngomong barang yang hak itu dengan segala macam cara. Sehingga kalau orang mau ngomong yang hak itu ditakut-takuti, awas sekampung nanti musuh kamu. Sehingga ditakut-takuti sehingga mendelep, langsung dia mendelep, membayangkan bagaimana dia nanti akan mendapatkan permusuhan kalau sampai dia ngomong yang hak, mendakwahkan yang hak atau dengan segala macam cara. Ditinggal pengikutnya, kamu nanti jangan terangkan tauhid, kamu tinggal pengikutnya, jangan ngomong yang ini, nanti orang akan buyar, akan lari dari kamu semuanya, kamu dianggap keras, kaku, kamu gak, dianggap gak toleran, dan sebagainya. Pokoknya syaitan akan bagaimana berusaha untuk menakut-nakuti orang, supaya dia tidak sempat ngomong barang yang hak. Wa'lamu ya baniya, wahai anak-anakku setan, ketahuilah anna fukra lisan huwa alladhi uhliku minhu bani adam. Ketahuilah wahai anak-anakku para setan-setan, Bahwa pos lisan inilah yang dengannya aku telah menghancurkan anak Adam. Wa uqibbuhum minhu ala manakhirihim finnar. Anak Adam. Dan aku melalui pos lisan ini, aku telah menyeret anak-anak Adam itu ke neraka. Fakam li min qatilin aw asirin wa jarihin akhadtuhu min hadzal thukhri. Berapa banyak orang yang telah aku bunuh, aku tawan, aku lukai disebabkan karena yaitu dengan lisannya itu. Berapa banyak terjadinya pembunuhan-pembunuhan atau orang kemudian membunuh dan terbunuh itu gara-gara lisan. Sehingga dengan omongan-omongan yang kemudian tanpa terkendali membuat terjadinya pembunuhan di mana-mana. Itu gara-gara omongan. Atau ditawan juga gara-gara omongan. Atau dia dilukai. Ini semuanya adalah ini bidang garapnya syaitan untuk manusia betul-betul mereka selalu lisannya tidak terjaga. Wa usikum biwasiyatin. Dan aku wasiatkan kepada kalian dengan wasiat. Fahfadhuha, jagalah wasiat itu. Liyamtik ahadukum ala lisani akhihi minal insi bil kalimah. Hendaklah di antara kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia, hendaklah di antara kalian setan-setan berbicara melalui saudaranya setan menungso bil kalimah dengan kalimat, dengan ucapan-ucapan. Wa yakunul akhar ala lisanis sami, lalu yang lainnya melalui lisannya pendengar. Fa yantiku bistihsaniha, kemudian dia berbicara dan dibagus-baguskan, disemangati, oh top, masya Allah, dikeploi, sehingga yang berbicara batil disemangat-semangati, kemudian yang mendengarkan juga nambah semangat lagi yang berbicara, sehingga merasa dia tambah mongkok, oh masya Allah, bicara saya mendapatkan sambutan gegap gempita dari para pendengar, sehingga semakin tenggelam di dalam kebatilannya, watak dimiha, dan semakin dia merasa agung, merasa besar, hebat dengan perkataannya, wa ta'jub minha, dan semakin takjub dengan ungkapan-ungkapan batilnya itu, wa yatlubu min akhihi i'anataha, supaya juga meminta saudaranya untuk mengulang lagi, oh ulangi lagi, sebarkan lagi, terus tambah lagi, sehingga mereka saling tolong-menolong untuk membarakan, untuk menjadikan kebatilannya semakin membara. Semakin mereka tenggelam di dalam kebatilan. Wa kunu akwanan alal insi bikulli tariqin. Wahai setan-setan, jadilah kalian penolong-penolong manusia dengan segala cara untuk menolong manusia agar tenggelam dalam kebatilan. Warhulu alihim min kulli babin. Masuklah kalian kepada manusia dari segala pintu, biar manusia itu kesetanan semuanya juga, ngomongnya ngomong setan, diemnya diem setan. Masuklah di segala pintu. Waqudu lahum kulla marsad. Kemudian hadanglah mereka dari segala celah. Jangan sampai ada satu celah, ada gang yang kamu biarkan mereka lewat melenggang. Semua jalan-jalan kebenaran itu, yang besar maupun yang kecil, itu hadang, cegatan, cegatan, supaya mereka nanti gagal di dalam menempuh jalan yang lurus. Amma samitum, tidakkah kalian telah mendengar ini qasamilladzi aqsamtu bihi lirabbihim, tentang sumpahku yang aku bersumpah dengan sumpah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, haitsu qultu, ketika aku mengatakan. Iblis memberikan semangat kepada pasukannya karena iblis memang menyebar pasukannya untuk mereka itu gerilya menghadang manusia. Inna iblisa arsyahu alal ma. Iblis itu arsnya di atas air, singgasanya di atas air. Thumma yaba'athu sarayahu. Kemudian iblis akan menyebar pasukannya itu untuk semebar dalam rangka menyesatkan manusia. Fadna'hum lahu. Yang paling dekat kedudukannya kepada iblis mangsilatan, fatnahum lau mangsilatan, ke orang setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, a'dhamuhum fitnatan, setan yang paling besar fitnahnya. Sehingga yang semakin hebat fitnah yang dilakukan oleh setan yang disebar itu semakin memiliki kedudukan tinggi di sisi iblis. Iblis pernah bersumpah serapah di hadapan Allah sebagaimana yang Allah firmankan, fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an shama wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Disebabkan karena engkau telah menjadikan aku makhluk yang sesat ya Allah, laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh-sungguh benar-benar akan aku hadang mereka itu dari jalanku yang lurus. Summala atiyannahum, kemudian benar-benar sungguh-sungguh akan aku datangi mereka itu, min baini aitihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aimanihim, dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dari arah kirinya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Di antaranya diterangkan oleh para ulama, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, sehingga dari berbagai penjuru celah sisi akan didatangi iblis. Maksudnya diantaranya manusia akan dibuat lalai dengan kampung akhirat, sehingga kalau sudah lalai dengan kampung akhirat manusia akan berbuat semaunya tanpa kendali, tanpa ada merasa akan mempertanggungjawabkan amalannya. Ini di yaumul kiamah di kampung akhirat kelak, benten kalian tiang-tiang ingkang betul-betul ini ngenennya akalnya ingatan itu selalu ingat kepada kampung akhirat. Semua perbuatannya akan dia pertimbangkan dengan pertimbangan kampung akhirat. Tapi kalau orang yang lalai ini pertimbangannya di dunia ini saja, selamat atau enggak ini di dunia ini saja. Demikian pula dia akan dijadikan memandang dunia itu segala-galanya, sehingga menjadi kemaruh terhadap perkara dunia. Dan kalau sudah rakus dengan dunia, kata Nabi, ya ini bahayanya itu melebihi bahaya ini, bahayanya melebihi bahaya dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Lebih berbahaya ketimbang itu terhadap daya rusaknya terhadap agama. Dan syaitan akan menjadikan gambaran-gambaran berat segala amal taat, sebaliknya menjadikan sesuatu yang indah terhadap segala perbuatan maksiat. Ini adalah modal syaitan diantaranya, sehingga manusia dibuat gak nguati kalau itu berkaitan dengan maksiat, dan merasa berat kali itu berkaitan dengan amal ketaatan. Awama tarawni qad qa'adtu li ibni adam bi turuqi kulliha. Wahai para setan-setan, apakah kalian tidak melihat aku telah duduk menghalangi anak Adam di berbagai macam jalan, gang-gang? Fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bi tariqin ghairi. Maka jangan sekali-kali kalian lewatkan, kalian menjadikan terlewatkan satu jalan kecuali, dan tidak ada satupun jalan yang terlewatkan kecuali aku duduki jalan itu. Tidaklah terlewat sebuah jalan, kalau itu lolos, tidaklah terlewatkan sebuah jalan dariku, falata yahutuni, tidaklah aku kehilangan sebuah jalan, artinya orang berhasil, jadi dia lolos dari penghadangku. Kecuali aku akan duduk di jalan yang lainnya lagi, sehingga syaitan gagal yang ini, terus yang lainnya lagi, gagal yang ini lagi, duduk di jalan yang ini lagi, sehingga bagaimana manusia itu dia terhalangi dari jalan-jalan kebaikan. Hatta usiba minhu hajati au ba'daha, sehingga aku mendapatkan bagianku total atau sebagiannya. Waqad haddarahum dzalika rasuluhum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari jalan-jalan syaitan yang syaitan akan menghadang anak Adam ketika menempuh jalan yang lurus ini. Waqala lahum, dan Rasulullah SAW berkata kepada kita semuanya manusia, inna syaitana qad qa'ada li ibni Adam bi utrukihi kulliha, sesungguhnya syaitan telah duduk untuk menghadang anak Adam di semua jalan, di semua gang jalan. Enggak ada satu jalan pun yang dibiarkan syaitan untuk di lewati manusia kecuali berusaha untuk dia gagalkan. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam, syaitan duduk mengadang manusia di jalan Islam. Ketika orang mau masuk Islam, maka syaitan berusaha untuk menggagalkannya dengan perkataannya, atuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaik, apa kamu akan masuk Islam lalu kamu biarkan agamamu dan kamu biarkan kamu tinggalkan agama kakek moyangmu, apakah kamu biarkan agama kamu ditinggalkan begitu saja? Maka syaitan pun juga menggerakkan para tokoh-tokoh yaitu agama-agama kakek moyang yang syirik untuk juga menentang orang-orang yang mereka berusaha untuk meninggalkan agama kakek moyangnya. Orang manusia Islam, syaitan berusaha untuk mengintimidasi, apakah kamu akan tinggalkan agamamu dan agama kakek moyangmu? Fakhalafahu wa aslama, orang yang didatangi syaitan ini pun dia menyelisih ucapan syaitan dan dia tetap masuk Islam, enggak dia gubris. Faqa'ata lahu bi tariqil hijrah, orang yang sudah masuk Islam lalu pengen hijrah, syaitan menghadang di jalan hijrah. Atu hajiru wa tadaru ardhaka wa sama'a, apa kamu mau hijrah lalu kamu tinggalkan tempat tinggal kamu dan kamu tinggalkan langitmu, ini tuh tanah tumpah darah kelahiran, apakah kamu tinggalkan begitu saja? Fakhalafahu wa hajaru, dia enggak gubris, dia selisih bujukan syaitan dan dia pun hijrah. Faqa'ata lahu bi tariqil jihad, dia akan mendatang, akan duduk menghadang manusia di jalan jihad. Faqala, dia katakan, atu jahidu fatuqtalu fayuqsana al-mal wa tunkaha zauja, kamu akan jihad, fatuqtal, kamu nanti mati terbunuh, fayuqsal al-mal wa tunkaha zauja, lalu hartamu dibagi-bagi, istrimu dinikahi orang lain. Sehingga dibayang-bayangkan semua perkara yang memberatkannya itu supaya gagal. Termasuk semua usaha baik, mau sedekah, mau belajar, mau datang ke pengajian, mau baca Quran, mau berzikir, mau segala macam kemauan yang baik itu syaitan akan menghadang di setiap jalan kebaikan, sehingga muncul dialog, kadang-kadang dialog maka pengajian sepetang arkudan rong itu belonjo rong dipakai rong godok pitang rong masak rong macam-macam, sehingga dibayang-bayangkan semuanya itu asaras itu lah, sehingga akhirnya dia enggak jadi melakukan hal yang harusnya dia lakukan. Fahakada fa'udu lahum bi kulli turuqil hayy, maka demikian juga wahai para setan, hadanglah mereka itu di setiap jalan kebaikan. Faida arata ahaduhum ayu ayatasaddaqa faqudulau ala tariqi sadaqa. Kalau di antara mereka akan sodako, hadanglah di jalan sodako. Waqululahu fi nafsi. Lalu ucapkan kepadanya itu, ajaklah dialog, kasih masukan-masukan. Atu frijul mal. Apakah kamu akan keluarkan hartamu? Fatat komitlah hadas sa'il. Lalu kamu akan menjadi kere kayak yang minta itu. Kamu nanti kalau kamu keluarkan hartamu, kamu melarat loh. Seperti yang minta itu loh. Watasiru bimangsilati antawawasawa. Lalu kamu dengan yang kiri tadi itu sama. Ini adalah upaya menggagalkan orang sedekah. Padahal kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang Anda infakkan di jalan Allah itu pasti Allah ganti. Tapi syaitan yaitu humul faqra. Syaitan itu menjadikan kefakiran. Dan Allah menjanjikan kekayaan dengan sedekah, syaitan menjanjikan kefakiran dengan sedekah tadi, sehingga orang dibuat pelit. Makanya ekonomi kapitalis itu, sekalian, membuat orang sepelit-pelitnya dan untung segede-gedenya, sehingga kalau meres orang sampai garing anduknya, kalau dia mengeluarkan setetes-tetesnya, seirit-iritnya. Ini prinsip kapitalis, enggak punya pikiran tentang akhirat. Kalau mukmin enggak begitu. Hendaknya dia mengeluarkan sebanyak-banyaknya, mengharapkan pahala segede-gedenya di akhirat kelak. Itulah ini iman yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapitalis itu adalah jirat dan nekat orang. Kalau Islam itu watur bi sedekah, Allah memberkahi sedekah, membiarkan yaitu sedekah. Awama samitum ma alqaitu ala lisani rajulin sa'alahu akhar ayat sedekah ali faqala. Atau kalian tidakkah dengar orang yang mereka itu ini aku lemparnya ke aku, letakkan pada lisannya itu lisan seorang yang dia minta salau akhar ayat yang orang lain agar dia bersedekah, faqala lalu dia katakan hiya amwaluna. Ini adalah harta-harta kita. In a'tainakumuha. Kalau kita berikan kepada kalian harta-harta itu, kalau kami berikan harta itu kepada kalian, Sirna mislukum, kami akan jadi mislakum kayak kalian. Harta kami tak kasihkan kamu, oh kami ya jadi kere sama kamu. Ini adalah syaitan mengingatkan bagaimana ini orang-orang untuk dibuat bakhil tentang hartanya. Wa udulahum bi tariqil hajj. Dan duduklah kalian di jalan haji. Fakulu. Kalau ada orang mau haji, maka ucapkan kepada mereka tariquhu mahufatun musyiqah. Hei manusia, mbah, jalan haji itu menakutkan. Penjualan mungkin mabur dan burung jigulah terus ke piye. Dua dan berdeni. Jalan itu menakutkan, munggah muduk, oh padahal penyelepun tuai, penerkoso, bisa ceklek di geri mengge, musyikah jalannya itu sangat berat. Nggak keliling-keliling Ka'bah, pengpitu, kemuntur mengge tawaf, 600 meter bolak-balik, pengpitu. Atau kemudian juga nanti data wuku barang, yang kademen, bisa mati barang yang beriku. Oh diwetan-wetan ini semacam-macam. Ya ta'arrabu salikuha litala'i litalafi nafsi wal mal litalafi nafsi wal mal. Sehingga dibayang-bayangkan kepada orang yang haji itu talaf, bangkrut jiwanya, bangkrut hartanya, mengke awai penjenengan remuk hartane entek. Nah, itu bayangan setan itu digitukan membayangkan pada orang yang mau haji itu gitu. Panjenengan lho, semua pokok duit kan biyen bertahun-tahun gak digua ngono wae. Ini adalah syaitan membayangkan supaya manusia mereka gagal di dalam mentaati Allah taala. dibayangkan talaf. Talaf itu bangkrut. Maka kalau ada orang mengejek salaf itu kadang-kadang dengan talafi, salafi, talafi, orang-orang bangkrut katanya. Ini adalah ucapan yaitu ejekan dengan plesetan. Tiru-tiru Yahudi yang suka plesetan. Wa hakadha faqutu ala sa'iri turuqil khair bitanfiri minha. Demikian juga duduklah kalian di semua jalan kebaikan untuk membuat mereka lari. Wa dzikri su'ubatiha wa afatiha, dengan menyebutkan kesulitan-kesulitannya dan juga menyebutkan tentang berbagai macam kerugian-kerugiannya. Laki perempuan sami mawon diadang-adangi jenengan di bapan gede menunggui padahal wis wae kawin rapa wong deleng ngora bakal rapayu terus sapa sing arep nakokne wong ditutup terus sehingga dibayang-bayangi dengan segala macam bayangan sehingga orang pun kemudian menjadi ini menggagalkan ketaatannya. Summa qutu lahum ala turuqil ma'asi, kemudian duduklah kamu di jalan maksiat. Kalau jalan maksiat apa itu? Fahasinuha fi ayuni bani adam, indah-indahkan di mata anak manusia. Wa masyaallah toleran wa ya masyaallah lembut hatinya, rahmatan lil alamin, kamu bisa mengayomi segala jenis manusia. Memang kamu bisa atau patut menjadi bapak bangsa, bapak masyarakat, tokoh besar. Enggak ada kayak kamu ini. Wah, dicegur di tengah segoron rokok ini. Sehingga dilem-lem, diumbul-umbul ini nganti mungkin mumbul terus keplek, kumoncrot. Dia akan disesatkan syaitan sesesatnya dengan segala macam ungkapan. Dia tambah merasa dia di atas ini kemuliaan. Wa sayyinuha fi qulubihim, dan hiasi dalam hati mereka biar mereka hatinya tambah memandang indah, bagus, semangat. Wa ja'alu akbaro aqwalikum ala dzalika nisa, dan jadikan wasilah terbesar untuk menyesatkan manusia itu perempuan. Sehingga perempuan sering jadi umpan untuk menyesatkan manusia. Maka ngapunten Bapak sekalian, Islam betul-betul sangat memuliakan wanita, menjaga laki-laki. Di antaranya bagaimana wanita itu waqarna fi buyutikunna, banyak-banyak tinggal di rumah, kalau enggak ada keperluan banyak-banyak di rumah. Wilayah kerjanya, wilayah aktivitasnya, produktivitasnya niku banyak produktif di rumah, belajar jadi ibu rumah tangga, belajar jadi calon istri yang memuaskan suami, belajar dari calon ibu yang merantasi. Ampun ngantos jadi istri yang ngapunten masak mboten saged isoe namung nyeplok ndok, nyeplok ndok namung sagete damel mie godhog, indomie godhog, indomie goreng, sehingga bojone namung disugihi bendera niku nganti mencret. Oh masyaallah. Mboten saged masak blas. Kedah terampil berusaha untuk bagaimana dia terampil mengolah rumah tangga, menata rumah tangga, sehingga menjadi wanita yang betul-betul menjadi raja atau ratu di rumahnya untuk mempersiapkan rumah tangga yang hebat. Terus kalian, hebatnya masyarakat itu diawali dari hebatnya rumah tangga. Nek rumah tangga ini ku breng, dados rumah tangga rokok, niku mungkin masyarakatnya masyarakat jahanam. Mesti. Dan kalau setiap rumah tangga anaknya pecandu narkoba, anaknya itu dia penyimpangannya bermacam-macam, sehingga anaknya rusak-rusakan, dan itu meliputi semua rumah tangga. Rumah tangga kumpul jadi masyarakat, jadi masyarakat binatang. Sehingga kebaikan rumah, kebaikan masyarakat itu berawal dari rumah tangga, dan rumah tangga itu yang paling hebat melakukan pendidikan. Yang pertama kali ibu, ibu, sehingga ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Imam Syafi'i sagot lahir jadi tokoh besar yang sedemikian hebat karena dari lahir dari pendidikan ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i, yang bagaimana menjadikan lahir menjadi tokoh imam besar di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga wanita muslimah diplot menjadi ibu-ibu yang hebat, pabrik-pabrik yang hebat melahirkan produksi-produksi yang produksinya adalah produksi yang hebat. Ah, kafir barat ingin menjadikan wanita-wanita kita ini binatang-binatang yang betul-betul tidak tahu malu. Kemudian urusannya itu urusan ini untuk itu mengeruh keuntungan. Perempuan-perempuan bagaimana dikeluarkan dari rumahnya dengan alasan yaitu keadilan bagi seluruh manusia, jangan dibeda-bedakan laki perempuan. Allah pun mengendikakan ini laisa dzakaru kal unsa, lanang niku boten sami kali wadon. Pun benten kat pucuk pringipun pun benten aja dipadani pripun. Napa ong mobil mungkin enten plop-plopun piyamba-piyamba sedan alus kui celing kan melaku tenggin gunung-gunung yang berucal-berucal watu buat sakit enten plop-plopun piyamba-piyamba termasuk di dalam menata kehidupan lanang niku dipun damel Allah berotot langkung kasar sebab pancen niku plop-plopun niku tang lapangan tenjal kerja membutuhkan mental yang baja, awak ingkang kuat, godok, niku pancen pekerjaan lanang, macul, menek kambil, melayu-melayu mriki-mriki macam-macam niku kajenge awak niku ngoten niku. Perempuan benten lembut untuk mengelola anak, melayani suami. Anak mekwanan kowe itu kape godok kape pripun? Sing kowe itu malah jago, jago karate. Niku sing lanang saged disikat terus iku mriki. Terus kalian plot ini pun benten-benten. Allah ngeplot ini pun benten. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu lain dengan perempuan. Wasan juga ini benten. Karena plot-plotnya beda-beda. Tapi pemuliaan Islam pada wanita tidak mengurangi. Bahkan Islam sangat memuliakan. Karena wanita perlu penjagaan ekstra. Sehingga jangan banyak keluar rumah. Kalau keluar rumah itu dikawal sama mahram supaya aman dari mata-mata buaya, supaya aman. Kemudian supaya cara berpakaiannya juga yang berukut, jangan dibungkus tipis, rawan nanti dicaplok kali boyo. Ini adalah semua perlindungan di dalam Islam yang Allah ajarkan kepada kita. Wanita-wanita yang tahu agama juga diajari nek ngomong jangan gemulai-gemulai karena bisa ngerokok syahwatnya laki-laki. Wala tahdhabna bil qawli fayatma allati fi qalbi marad. Wanita-wanita mukminah jangan sampai ngomongnya menggelemah gemulai mendayu yang bisa kemudian membangkitkan syahwatnya laki-laki sehingga ini adalah termasuk penjagaan Allah kepada wanita dan menutup jalan keburukan. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Summa wasinu waja'alu akbaro akwanikum ala darin famin abawahinna wamin abawabihinna fadhulu alihim fanik mal'um hunna lakum. Dan di antara pintu-pintu yang akan menjadikan fitnah besar itu adalah pintu wanita. Wanita adalah pintu terbesar untuk merusak manusia. Makanya dengan punten sekalian di kalangan orang-orang barat yang kafir, rata-rata wanita itu sering datas umpan. Datas umpan untuk merusak manusia, dinyokok pejabat, dihukum perempuan, dinyokok pengusaha, atau dinyokok sinten di perempuan sehingga perempuan jadi barang dagangan, iklan ban di wong wedok, iklan oli di wong wedok, masya Allah semuanya perempuan jadikan aset untuk mengeruk keuntungan. Ini adalah kehinaan bagi wanita yang bisa menjahiliah, wanita seperti gak ada harganya sekedar untuk memuaskan syahwat laki-laki dan tidak memiliki harga dalam Islam dimuliakan setinggi-tingginya. Summalzimu sukhral yadain warijalain. Kemudian wahai para setan, jaga betul pos tangan dan pos kaki. Famna'uha antab tisabima yadurukum otam syifi. Jangan sampai kaki dan tangan itu melakukan sesuatu yang membuat madarat bagi kalian wahai para setan, atau berjalan ke tempat-tempat yang akan merusak kalian wahai para setan. Sama tenumin sekalian lebun jam kasal, insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan berdatang biillah memiliki manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.